ku tempatnya dosa, juga tempatnya salah. Ya Allah, ampuni dosaku. Mungkin tiada terhingga lagi kesalahan ini. Ya Allah, ampunilah hamba. Aku tiada berdaya memohon dalam doa. Ya Allah, kuatkan imanku dari segala cobaan dunia yang membelenggu. Ya Allah, kuatkanlah aku. Sujudku hanya menyembahmu, Allah. Doaku hanya kepadamu.